kan harapan dikenang bagaikan punguk rindukan bulan. Apa mungkin kita sejalan, kaulah bidadari kayalan, dengan cintaku lumpuhkan, sanggupkan hati kau ku nantikan. Sanggupkan hati kau ku nangis.